وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa taklim di tempat ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju majlis ini. Mudah-mudahan itu semuanya menjadikan sebab kita dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan riwayat Imam Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Kenapa demikian? Karena dia menempuh ilmu, di mana ilmu itu akan menunjuki dia cara menuju ke al-jannah. Masya Allah. Disebutkan para ulama, dengan hadis ini menunjukkan ahamiyatul ilm, betapa pentingnya ilmu. Di mana siapa yang mencari ilmu itu, sehingga dia mendapatinya, sehingga dia mengerti tentang ilmu yang benar, dan dia mengamalkan sesuai kebenaran itu, dengan sebab itu dimudahkan oleh Allah bagi dia menuju ke al-jannah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan harta yang kita semuanya mencari mengejar sebanyak-banyaknya. Tidak ada dalil yang menyatakan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari duit akan dimudahkan menuju ke surga. La, tidak. Karena harta semata tanpa ilmu agama itu membinasakan, menghancurkan pelakunya, menghancurkan pemiliknya. Kaya raya tapi tidak memiliki ilmu yang sunnah, binasalah dia dunianya dan akhiratnya. Maka ya kaum muslimin, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang gemar, giat, semangat selalu dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Semangat tidak apa? Semangat. Juga karena sudah libur panjang kita, Pak. Walhamdulillah, walaupun libur panjang tetap semangat ta'lim kita. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke kitab Ahkamul Janaiz. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sudah kita masuk ke beberapa pembahasan yang berkaitan tentang al-maut, kematian. Disebutkan bagi orang yang menghadapi, menjumpai seseorang yang akan meninggal dunia, kita diperintahkan untuk mentalkinnya, mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lengkap, jelas, di telinga dia. Bagaimana caranya? Sudah kita lewati dalam mengucapkan kalimat tersebut. Kata beliau, qala syekh Shalal Fauzan, fa idza hudira al marid fa innahu yusannu liman hadarahu ayulakkinahu la ilaha illallah. Apabila orang yang sakit yang ada di sekitar kita umpamanya sudah ada tanda-tanda sakitnya semakin parah, jantungnya semakin lemah, nafasnya semakin pendek, kemungkinan besar itu adalah tanda-tanda kematian bagi dia, maka kita diperintahkan untuk mentalkinnya. Mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah rahu muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dengan cara bagaimana itu ya kaum muslimin? Kenapa kok ditalkin? Apakah dia tidak bisa mengucapkannya? Qala syekh beliau mengatakan, wa dzalika li ajli ayyamut ala kalimatil ikhlas. kita mentalkin dia dengan harapan dia mati dan ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ya kaum muslimin bahwa orang yang mati itu akal pikirannya, alam jiwanya sedang galau, sedang kacau, sedang dalam kondisi labil, goncang jiwanya. Karena ada seruan syaitan disebutkan dalam beberapa riwayat agar dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita diperintahkan dalam syariat kita untuk apa? Mentalkinya dengan kalimat la ilaha illallah sebelum apa? Mati. Dengan dalil kalau setelah mati ada manfaatnya tidak kaum muslimin? Setelah mati tidak ada manfaatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan dari sahabat Ibnu Umar diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam pembahasan ini, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yughargiru, yakni sakaratul maut, yang biasa disebutkan dengan kalimat bahasa kita ghar, begitu. Ghar, ya sakaratul maut. Maknanya kalau sudah sakaratul maut, taubat itu tidak ada fungsinya. Tetapi kalau sebelum sakaratul maut dia bertaubat, walaupun hanya waktu yasiran, waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat, itu bermanfaat. Menunjukkan setelah mati tidak ada manfaatnya apapun karena dia sudah mati, sudah habis waktu ibadah untuk dia. Jangankan mati, sakaratul maut saja sudah tidak ada manfaatnya untuk dia bertaubat. Ini batasan waktu taubat bagi setiap insan adalah sakaratul maut. Adapun batasan taubat secara umum adalah dengan terbitnya matahari dari arah barat. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha malam, atau disebutkan lafaz lainnya, man taba qabla an tadlu' asy-syams min maghribiha taba Allahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan berikan taubat padanya. Sehingga barang siapa yang hidup di waktu itu, matahari sudah terbit dari arah barat, dia masih hidup. Masih hidup, masih sadar. Belum sakaratul maut. Sudah habis waktu taubat bagi dia. Karena tanda paling besar, di antara tanda besar kiamat besar, setelah datang, yakni munculnya matahari dari arah barat. Sehingga kalau kita pagi hari matahari masih di arah timur, alhamdulillah masih ada kesempatan. Begitu ya kaum muslimin. Sehingga mentalkin orang yang sedang sakit itu ketika dia sedang apa? Sedang yakni sebelum sakaratul maut. Fatakun khitamu kalamihi, supaya ucapan terakhir dia adalah la ilaha illallah sebagaimana hadis Mu'ad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, man kana fi akhir kalamihi atau man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk dalam al jannah. Adapun hisabnya nanti di yaumil qiyamah bagaimana? Wa hisabu 'inda rabbih, hisabnya dia di sisi Allah azza wajalla. Tetapi kita meyakini ketika ada seorang yang mampu membaca la ilaha illallah dan itu menjadi akhir kalimatnya, kita meyakini dakhalal jannah. Bagaimana hisabnya nanti di sana? Dia itu adalah pendosa ini, pendosa itu. Allah, itu semuanya di tangan Allah azza wajalla. Kalau Allah mengampuninya dia, maka diampuni total tanpa disiksa. Ya. Tapi jika Allah menghendaki disiksa, maka disiksa. Adapun dia masuk dalam surganya sesuai dengan kehendak Allah, kapan? Tidak seorang pun tahu. Bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, atau bisa terakhir kali semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita meyakini dakhulal jannah. Lafadznya umum. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana seorang pemuda, ghulam yang dulu pernah bekerja sama atau bekerja dengan Nabi. Yahudi di agamanya. Rasulullah SAW mendengarkan orang itu, pemuda tersebut sakit keras, maka beliau menengoknya. Di sini bolehnya menengok orang yang kafir dalam keadaan sakit, dalam rangka mendakwainya. Adapun kalau dia sudah mati dalam keadaan masih kafir, maka Nabi tidak pernah mendatanginya. Karena kepengurusan jenazah setelah mati itu adalah ibadah. Setiap agama memiliki tata cara tersendiri dalam pengurusan jenazah. Maka bagi muslim tidak boleh ikut serta dalam mengurusi jenazahnya orang yang non-muslim atau kafir. Datanglah Rasul kepada pemuda tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, Qul, La ilaha illallah. Ucapkan olehmu, La ilaha illallah. Maka pemuda tersebut mengarahkan wajahnya ke bapaknya yang masih Yahudi. Bapaknya paham. Bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim. Tatlang kuwai pemuda. Kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yahudi ini tidak mau mengatakan Rasulullah. Tapi memanggilnya dengan Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Tatlang kuwai anakku. Kepada Abul Qasim. Maka dia mengatakan, La ilaha illallah. Maka Rasulullah keluar dari rumah orang tersebut seraya mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Taubatan yasira. Ini kesempatan dia taubatannya singkat sekali. Sebelum dia mati mengatakan la ilaha illallah. Padahal dia tadinya apa? Kafir. Masya Allah. Sehingga kita mari bersungguh-sungguh dalam mentalkin seorang yang akan mendekati ajalnya dengan La ilaha illallah. Anda beruntung. Dia beruntung. Dan anda sebagai orang yang membantunya pun beruntung. Wa yakunu talkinuhu iyyaha birifqin. Cara mentalkinnya dengan cara lemah lembut. Wa la yukfir alaihi. Dan jangan memperbanyak. Sebutkan La ilaha illallah. Berhenti lagi. La ilaha illallah. Berhenti. Ada jedanya. Jangan disebutkan dengan cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perunya. Rapat. Tidak jelas kalimatnya. Sehingga. Birifkin. Wala yukfir alaih. Dengan lembut. Dan tidak memperbanyak. Li alla yadajarahu. Oh fi hadil hal. Agar jangan menyibukkan otak dia, jiwa dia dalam keadaan seperti itu. Kalau bising, itu mengganggu. Sehingga disunnahkan, orang yang menangis untuk keluar. Orang yang ribut, keluar. Orang yang ini, keluar. Karena apa? Nabi mengatakan, Al-maitu mu'adzabun ka ahli. Orang yang meninggal dunia itu, tersiksa dia dengan tangisan keluarganya. Jangan menangis. Meninggalnya seseorang wekau muslimin bagian dari musibah. Musibah bukan? Musibah. Tetapi barang siapa yang dia ridho dengan takdir Allah itu, pahalanya sangat besar. Ya. Terus mengatakan, Mali indil jaza. Aku tidak memiliki balasan untuk seseorang. Idza qabadtu safiyahu min al-dunya tumahtasabahu illa al-jannah. Ketika aku menguji seseorang yang dia cintai, apakah istrinya atau anaknya atau orang tuanya atau temannya yang sangat karib dengan dia yang dia cintai, Allah uji dengan Allah matikan orang yang dia cintai tadi, tidak ada balasan bagi dia. Ketika diuji dengan seperti itu dan dia sabar dan mengharap pahala kepada Allah, kecuali balasannya adalah al-jannah. Kecuali balasannya adalah al-jannah. Apalagi kalau yang meninggal dunia anak yang masih kecil. Yang itu tentunya bebannya lebih berat. Tetapi pahalanya kaum muslimin adalah al-jannah. ketika dihadapi dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita masuk kepada beberapa hukum-hukum ahkamul wafat, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Sekarang kisahnya sudah menghembuskan nafas, ditalqin, kemudian dia bisa mengatakannya, kemudian menghembuskan nafas, habis sudah, nyawanya hilang, tinggal jasad, ya, tanpa nyawa. Maka kata Syekh, dalam keadaan menghadapi orang yang seperti itu, yang perlu kita sebagai orang yang masih hidup melakukannya adalah wasahabu idamatal mayyit taghmidu 'ainayhi. Apabila seorang sudah mati, maka disunahkan bagi yang masih hidup untuk menutup kedua matanya. Bagi orang yang masih hidup atau yang sudah mati, Pak? Hah? Yang sudah mati bisa merem dahek, Pak? Muhammad ini teman. Bagi orang yang masih hidup, taghmidul ain, menutup kedua matanya, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aghmada Aba Salama lama mata. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menutup kedua matanya Abu Salama ketika Abu Salama meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innar ruha idza qubida tabahu al-basar. Sesungguhnya ruh, waikum muslimin, ruh nyawa, ya, idza qubida, apabila dicabut, tabahu al-basar, diikuti kepergiannya oleh pandangan mata. Fala taqulu illa khairan, maka janganlah kalian mengatakan apapun di waktu itu kecuali kebaikan. Fainal malaikata yu'aminuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan ketika itu. Jenazah taba'ul basar ya kaum muslimin, disebutkan dalam sebuah riwayat, taba'ul basar itu ketika ruh dicabut dari rijil, dari kaki, ujung kaki, terus dipegang dingin, anyes, dan sudah tidak lagi berwarna merah, warnanya pucat sudah, putih, walaupun tadinya dia hitam, atau mandan celok coklat begitu, Pak, sawo apa Pak bisa, sawo bosok mungkin, Pak, ya. Itu menjadi putih, hai kaum muslimin, karena memang dia sudah tidak lagi ada darahnya yang mengalir, putih terus ini dingin sudah, badannya masih hangat, tapi dia sudah begitu, sudah tidak bisa sadar lagi, sudah hilang, sudah pelan-pelan sampai kemudian lepas sampai gimana kaum muslimin, tabal basar, diikuti oleh mata, lepas begitu dari kaki ke atas, sehingga orang yang meninggal dunia membuka kepalanya, membuka matanya, melotot. Nah, bahasa kitanya mendelik. Ngerti mendelik, Pak? Ada yang bisa praktek? Susah mendelik, Pak. Tabaul basar, maka ditutup kedua matanya. Jangan lama. Kalau lama dia nanti sudah kaku. Ditutup kedua matanya. Dan jangan kalian mengatakan apapun tentang dia kecuali kebaikan. Doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Doakan kebaikan bagi dia. Jangan kamu jelek-jelekkan dia. Kalau kamu mengatakan, nah ini orang yang jelek, semoga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ngawur itu, Pak. Ya. Kalau engkau tahu ada kejelekannya, enggak boleh engkau menyebutkannya. Ghibah wa kaum muslimin, dosa ghibah. Ghibah, zikru ahaqa bima yakrah, menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dibenci. Itu riba. Riba ini haram sampai pun orang itu sudah mati. Masya Allah. Sampai pun orang itu sudah mati. Ya boleh diribai. Walaupun sudah mati. Jangan kemudian lah. Ismat iki. Ngomongan. Ngomongan. Ya boleh. Dia memang sudah meninggal dunia. Tetapi kehormatan dia masih tetap terjaga. Karena itu kalau ada orang yang memandikan jenazah, Dia harus amanah. Melihat apa yang ada dalam tubuh jenazah, enggak boleh diceritakan. Ada mungkin apa sedikit koreng atau mungkin ada sedikit cacat atau mungkin bekas luka atau mungkin apa. Haram hukumnya untuk engkau menyebut-nyebutnya. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin jami'an, barang siapa yang mau mengambil jaket atau helm silakan, kayaknya mau hujan. Atau mau pulang duluan, Pak? Boleh saja. Pendekat beliau, "Wisannu satrul mayyit." Disunnahkan yang keberikutnya, mayit itu ditutupi, Pak. Seadanya kain. Belum ada kain mori, adanya kain selimut, tutupi dulu. Adanya jarit, tutupi dulu. Yang penting apa? Satrul mayyit ba'da wafatihi bi thaw. Setelah meninggalnya dengan thawb. Angin ya, Pak ya. Tidak apa-apa insyaAllah. Kita takutnya luar biasa ya. Baru sepertinya aja sudah takut. Allahu Akbar. Wisannu satrul mayyit ba'da wafati bi thawbin. Ditutupi, diselimuti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tutup sudah. Lima ruwat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya biburdatin habrah atau hibrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka disujjiya, ditutup tubuhnya beliau dengan burdah, yakni dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya beliau. Muttafaqun alaih. Terus bagaimana setelahnya kaum muslimin? Maka yang berikutnya, wa yanbaghi al-isra'u fi tajhizih. Dan sudah seharusnya untuk disegerakan kepengurusan jenazah tersebut, idza tahaqqaqa mautuhu, apabila memang sudah diketahui dia sudah mati, sudah diketahui dengan pasti, ya, sudah diketahui dengan pasti ini sudah mati. Maka ya kaum muslimin, disunahkan untuk disegerakan. Apa yang dilakukan pertama kali? Memandikan, kemudian mengkafininya, kemudian menyolati. Jangan kebalik, menyolati dulu, baru memandikan, baru mengkafani, balik-balik, Pak. Urutannya dulu adalah at-taghsil wa takfin wa shalla alaihi. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat, diperintahkan untuk disegerakan, itu tersebut dalam hadis, la yambaghi li jayfatin muslimin. Subhanallah. Allah Akbar. Apa doanya kaum muslimin kalau ada angin? Allahumma inni as'aluka khaira hadri wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri hadri wa syarri ma ba'da. Ini doanya. Allah. Lanjut kita? Lanjut. Kalau ada apa-apa mau bubar, bubar aja nanti, Pak ya. Saya dulu pernah pas lagi khutbah Jumat. Gempa, Pak. Betul-betul gempa. Saya lagi berdiri di atas podium, lagi khutbah, gempa. Bubar jemaahnya. Saya bagaimana? Allah Akbar. Tetap saya berdiri, tawakal Allah, saya berdoa. Reda, masuk lagi jemaahnya. Lanjut khutbahnya. Khutbahnya tentang gempa. Balik-balik setir. Balik setir, ya. Dilanjutkan. La yambaghi li jayfati muslimin an tuhbasa baina dhahrani ahli. Rahu Abu Daud. Tidak seharusnya, kata dia. La yambaghi. Tidak seharusnya. Li jayfati muslim. Jasadnya seorang muslim yang sudah meninggal. Bahasa kitanya apa? Jasad ya, Pak ya. Jenazah. Jenazahnya seorang muslim yang sudah meninggal tidak seharusnya tuhbas, ditahan di kalangan keluarganya. Enggak seharusnya. Disegerakan ke pengurusannya, dipercepat, dimandikan, dikafani, disolati. Ada yang masih jauh di Jakarta, belum nyampe ke sini, masih di Cirebon, ditunggu. Enggak, jangan. Itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, kaum muslimin. Apalagi sampai tingkatan, jamaah sudah banyak yang hadir, mau menyolatinya, tertunda menyolatinya, karena apa? Nunggu anaknya yang masih di Surabaya. Wah, numpak apa? Sepur. Kau bilang jam, Pak. Sampai akhirnya yang ta'ziyin bubar. Gak ada yang siap lagi untuk menyolatinya. Sudah semuanya sibuk. Menguburkannya juga orang yang sedikit itu. Zalim namanya. Haknya si mayit. Itu disegerakan. Itu yang pertama. Haknya si mayit disolati oleh orang yang jumlahnya banyak. Yang akan memberikan syafaat kepada dia. Itu haknya si mayit. Jangan dihalangi. Anak sudah anak. Ini bapak mau sudah lama. Segerakan banyak kaum muslim datang. Disolati oleh orang yang banyak. Diiringi oleh orang yang banyak. Masya Allah. Jangan ditunda gara-gara menunggu apa? Anak. Urusan anak. Urusan nanti. Ya. Ini harus diperhatikan kadangkala. Ditunda sampai semalam. Dikarenakan urusan menunggu anak. Hadal ma yambaghi. Tidak seharusnya seperti itu. Walanna fi dalika hifdhan lil mayyit min at-taghyir. Dikarenakan juga yang namanya mayat atau jenazah ini kaum muslimin bisa berubah dalam waktu yang cepat. Tidak semua fisik manusia itu sama. Artinya sekian jam sehingga bisa berubah setelah dia meninggal dunia mengalami perubahan. Perubahan yang drastis. Kata Syekh, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan karamatul mayyiti, pemuliaan kepada jenazah itu adalah dengan menyegerakannya. Itu pemuliaan, Pak. Engkau hendak memuliakan jenazah ini? Siapa jenazah ini? Bapakku. Engkau hendak memuliakannya? Segerakan. Terdapat dalam hadis yang sahih, mereka orang-orang yang mati dalam keadaan muslim, ahlu tauhid, ahlu sunnah, mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Ini ucapan mereka disebutkan dalam hadis yang sahih. Kita enggak mendengar. Tetapi Nabi kita memberitahukan. Segerakanlah, segerakanlah, segerakanlah. Karena dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun kalau orangnya mati di atas kekafiran, mereka mengatakan apa? Aina tadhabuna ma'i? Mau dikemanakan kalian aku ini? Mau dibawa kemanakah aku ini oleh kalian? Ketakutan dia. Karena dia tahu ada adab kubur. Setelah itu. Maka tidak seharusnya ditunda. Wala basa ayan tadra bihi man yahduruhu min walihi o gherihim kana qariba. Tidak mengapa. Menunggu famili, kerabat, wali, hendak tolan, ada tolan, teman, tetangga. Dengan catatan ingkana qariban, jika itu dekat. Dekat. Kasih tahu si fulan ini. Meninggal dunia ini dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu bukan melalui masjid. Tidak diperbolehkan. Ini termasuk menyahah. An-na'yu termasuk itu. Meratapi. Sampaikan kepada handai tolan melalui SMS. Menyebutkan ini si fulan meninggal dunia. Habar bagi antum kalian. Beritahukan. Ya. Kalau itu dekat, walam yukshal mayit min at-taghayyur. Dan selama tidak khawatir mayit tersebut akan berubah. Ya. Berubah menjadi busuk atau keluar cairan dari hidung, keluar cairan dari mulut. Mayit itu sudah tidak bisa menghentikan apapun dalam tubuh. Tidak bisa lagi menahan kencing, enggak bisa lagi menahan darah, enggak bisa lagi menahan cairan. Kalau dia sakitnya parah, keluar dari mulutnya busa. Memuliakan si mayit seperti ini bukan untuk tontonan. Ih, metu busane. Oh, tontonan, Pak. Segera disegerakan. Ini mayit sakit. Mari dia. Kalau dia hidup, dia gak rela untuk diketahui penyakitnya. Kalau dia hidup, dia akan protes. Gak ada yang boleh tahu tentang siapa aku ini. Karena itu, harus segera dibungkus dengan kain muari. Kalau sampai masih mengeluarkan kotoran, bagaimana? Sudah. Tidak mampu lagi. Dimandi dengan sudah ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Akhirnya sudah jual. Masih tetap keluar. Karena memang mengalami sekian penyakit. Ya sudah. Apa adanya dibungkus mari, disolati, dibawa. Kalau selesai. Jangan ditunda. Karena apa? Akan berubah dia nanti. Dengan cepat perubahan yang menyebabkan apa? Tidak nyamannya dia. Hadza qaul muslim. Wayubahu i'lamu bil mayyit. Bimautil muslim. Sekarang pembahasan berikutnya adalah begitu meninggal kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh kita yang hadir di situ? Tadi sudah disebutkan 1 2 3 4 di antaranya sekarang diperbolehkan untuk memberitahukan ke halayak kaum muslimin bimautil muslim dengan matinya matinya seorang muslim tersebut. Atau mamanya di rumah hanya sama kakak adik, bapaknya meninggal. Kalau enggak segera memberitahukan tetangga atau pemerintah setempat atau family, kemungkinan akan lama. Akan lama ini diurusi. Maka Anda boleh memberitahukan, i'lam, memberitahukan kepada kaum muslimin akan kematiannya limubadarati litahniyati. Dalam rangka untuk apa? Untuk disegerakan penyelenggaraannya. Wuhuduri jenazatihi. Juga dalam rangka agar kaum muslimin menghadiri. Ya, jenazahnya. Beritahukan. Tidak mengapa. Bukan termasuk an-na'yu. Bukan termasuk niyahah. Atau meratapi. Tapi dalam rangka niatan apa? Agar kaum muslimin mendengar. Kemudian mereka mendatanginya dan menyelatinya. Dan ini hak saudara kita yang meninggal dunia. Wassalatu alaihi wa ta'ala, mendoakan kebaikan bagi dia, menyelatinya. Wa mal i'lamu bimautil mayti ala sifatil jaz'i wa ti'dadi mafakhirihi fadhalika min fi'l jahiliyah. Adapun mengumumkan kematian yang diharamkan yang disebut dengan itu perbuatan kaum jahiliyah adalah dua cara yang disebutkan oleh syekh. Yang pertama, engkau menyebutkan kematian dengan al-jaza, penuh dengan kesedihan. Ya, memberitahukan kematian dengan penuh kesedihan. Menangis-nangis, meronta-ronta, ramaku mati. Kami telepon mengdingdi, Pak. Biungnya mati. Kalau sampai ada jaza di situ, itu niyaha. Al-jaza, kesedihan ditularkan dengan suara. Ini dia. Yang boleh adalah apa? Menangis tanpa bersuara. Menangis tanpa bersuara. Hanya seperti apa? Gelegaknya teko yang sedang direbus air padanya. Gleg. Itu aja. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memangku putra beliau yang bernama Ibrahim, ya. Meninggal dunia. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-qulubu tahzanu wal'uyunu tadma'u wala naqulu illa ma radiya rabb. Hati kami sedih, mata-mata kami berlinangan, tetapi kami tidak mengatakan kata-kata apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menangis hal yang boleh, tapi dengan catatan hanya menangis meneteskan air mata, bukan disertai dengan al-jazah. Al-jazah cerita atau ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan. Bisa dipahami hadirin, itu niyahah. Orang yang berbuat niyahah disebutkan dalam hadis yang sahih, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumil qiyamati. Orang yang berbuat niyahah meratapi kematian yang menunjukkan ketidakridhaan, nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dalam keadaan ya, apa? Dalam keadaan dia menjarab sekujur tubuh, terkena kudis yang sangat parah, kudis, koreng, nanah, dan semisalnya. Kemudian dia dicelupkan ke nuhas mudzab, ke tembaga yang sedang mencair, yang sedang meleleh, bergulak-gulak, dimasukkan ke dalamnya. Kemudian diintaskan dia dalam keadaan tubuhnya terbelit oleh tembaga yang meleleh tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa niyahah. Ya. Hadun niyahah ada dua, al-jazah dan ti'dadu mafakhirihi. Termasuk dari niyahah adalah menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. dia telah berjasa. Yang pertama, jasa dia ini. Yang kedua, jasa ini. Yang ketiga, jasa ini. Ini mafakhir. Ya, dia orang yang kaya, suka bersedekah. Dia orang yang dermawan. Dia ini. Ini mafakhir namanya. Mafakhir itu sesuatu yang menjadi kebanggaan. Itu pun termasuk niyahah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Fadzalika min fi'lil jahiliyyati. Ini termasuk dari perbuatan kaum jahiliyah. Wa minhu hafalat ta'bin. Yang terakhir juga ada perayaan-perayaan. Mengurusi jenazah dengan adanya perayaan-perayaan. Ini semuanya termasuk dari perbuatan jahiliyah. Ada kalanya di beberapa tempat, kematian itu bagikan kayak orang hajatan. Malah ada pesta di situ. Makan-makan, minum sepuasnya. Ini kita lagi syukuran kematian. Seakan-akan syukuran apa? Kematian. Ya mbah mati warisannya akeh. Itu keturusannya pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya. Wisihabul istirah bitanfid wasiyatihi. Jikalau sang jenazah ini memiliki wasiat. Wasiat tersebut tertulis. Hati-hati, banyak sekarang ini penipuan. Ya, keponakan mengatakan, ini pamanku, wasiat tanah seberang sana buat saya. Oh, ngakali gitu, Pak. Secara hukum waris, dia gak dapat keponakan. Yang dapat adalah anak-anaknya, si bapaknya meninggal. Ya. Keponakan gak dapat. Anaknya masih banyak. Ternyata dia yang mengada-ada wasiat, tanah seberang jalan sana, 500 subin diwasiatkan untukku. Mana surat wasiatnya? Oh, apa kamu gak percaya sama saya? Gak percaya. Itu kan aja, Pak. Karena apa? Wasiat itu harus tertulis bagi kaum muslimin. Apalagi wasiat yang akan mengandungi apa? Khilaf di antara anak-anaknya. Menjadi sekut, menjadi ricu, menjadi ribut, menjadi rebutan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Membuat kacau. Hukum warisnya nanti. Ya. Apabila seorang mayit memiliki wasiat, maka disegerakanlah pelaksanaannya. Lima fi min ta'jilil ajr. Alasannya apa? Karena dengan ditunaikan wasiat, itu akan menyegerakan pahala bagi dia. Wasiat wakaf umumnya. Atau wasiat sodakah umumnya. Segerakan itu. Sebelum dibagi harta warisnya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Ats-tsuluts katsir wa kabir, kata Nabi. Sepertiga saja dari harta. Enggak boleh semuanya. Enggak boleh apa? Semuanya. Ketika wasiat tersebut ditunaikan, maka segeralah pahala tersebut mengalir bagi si mayit. Wa qad qaddamahu Allah Ta'ala fi dzikri 'ala ad-dain. Sebutkan dalam Al-Qur'an utang dengan wasiat didahulukan yang mana? Ini tang. Maksudnya tang apa, Pak? Wasiat dulu. Min ba'di wasiyatin aw dain. Dalam surat An-Nisa disebutkan min ba'di wasiyatin. Warisan itu dilakukan setelah wasiat. Kemudian utang. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, waqad qaddamahu Allah Ta'ala fi dzikri 'ala ad-dain. Wasiat itu didahulukan penyebutannya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Terlebih dahulu dain, terlebih dahulu wasiat, baru kemudian dain. Tahu dain apa? Utang. Min ba'di wasiyatin aw dain. Ihtimam syaniha, ini menunjukkan serius dalam mengurusi tentang wasiat. Wa hafzan 'ala ikhrajiha, dan dihasil untuk segera dilaksanakan wasiat itu. Ibadahnya si mayit. Kemudian utang piutangnya disegerakan, baru kemudian dirgah diwariskan harta warisannya. Wallahu a'lam bisa. Mungkin ada pertanyaan? Fadlul barakallahu fikum, jika lo ada. jenazah tidak pernah sholat. Di sini kaum muslimin, hukum mengkafirkan orang terlebih dahulu, baru kemudian akan dibangun di situ, disolat atau tidak. Kalau kita ragu antara muslim dan kafir, hukum asalnya apa? Muslim dia. Kita tidak berani mengeluarkan dia dari Islam, kecuali dengan bukti yang nyata. Maka kembali kepada dalil, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragukan, dan kembali engkau pegangi sesuatu yang tidak meragukan. Tentang kekafiran dia, kita ragu dia kafir atau tidak. Wallahu a'lam. Yang kita tahu sebagai warga, dia mengaku muslimin. Sesekali dia kadang salat Jumatan, kadang sekali salat Idain. Kita anggap dia sebagai apa ini? Muslim. La'allallah yatajawaz'an. Mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Ini berkaitan dengan hukum mengkafirkan. Tidak boleh sembarangan. Walaupun ada pendapat di antara para ulama, meninggalkan sholat, kafir. Ya, as-sholatu i'maduddin. Faman tarkah faqad hadamaddin. Al-farqu baina wa baina syirkul kufri, tarkus sholat. Bedanya kita dengan orang kafir adalah perkara sholat. Faman tarkah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ini umum. Beberapa ulama mengatakan ini umum. Adapun per individunya, wallahu alam, sampai engkau betul-betul meyakini dia kafir. Ada khilaf antara para ulama, apakah orang yang meninggalkan salat secara langsung kafir? Ada dua khilaf, ada dua pendapat. Yang mengatakan pendapat kafir diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Di ulama di zaman sekarang, Syekh Ibn Taimiyah. Ada pun yang menyatakan tidak kafir, kecuali dia meyakini tiga wajibnya salat, maka dia kafir secara sepakat. Ulama sepakat, ijma, barang siapa yang mengatakan salat tidak wajib bagiku, kafir dia. Walaupun dia salat. Kafir dia. Tetapi yang ada khilaf, orang yang meninggalkan salat karena malas. Madam fi khilaf, selama itu ada khilaf. Ini dan itu khilaf yang memang ada dalam sunnah kita dalam para ulama, maka kita tidak gegabah dalam mengkafir. Pasalnya muslim maka disalat. Enam begini pak. Hanya enam. Ya. Oh, belum dibagi, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahim jami'an. Hukum waris, tetap hukum waris. Walaupun tanah sudah atas nama satu orang. Zalim kalau tidak diwariskan kepada yang berhak mendapatkannya. Sehingga walaupun tanah ini, bahkan sampai rumah yang pokok atas nama si fulan, anak yang pertama ini mamanya, tetap harus dibagi. Adapun sertifikat bisa dipecah dan bisa dirubah. Tetap. Kalau seandainya dibagi, masing-masing mendapatkan 1, 2, 3, 4, sudah selesai pembagian secara syar'i. Kemudian anak yang nomor 1 ini, boleh enggak saya beli semuanya? Saya ganti uang. Setelah selesai pembagian syar'i sah sudah semuanya, kemudian dari anak yang nomor 2 jasa kayaknya enggak butuh tanah itu, saya jual aja sama kamu. Boleh, silakan. Tetapi setelah apa? Dibagi secara syar'i. Tapi ini kan sudah atas namaku, atas namamu, atas nama siapa? Itu bukan milikmu, itu harta warisan. Tapi wis diwakna mengaku, diwakna mengaku kapan? Dan ini namaku. Namamu itu secara tertulis saja. Hakikat syar'i enggak boleh. Hadza wa bisa difahami hadirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah bunyi? Tidak pernah salat. Muslim tidak pernah salat. Mudah-mudahan ya selama dia muslim salatlah. Karena membingungkan muslim orang salat terus ke priwe. Beberapa ulama menyebutkan kalau Anda tokoh jangan menyelat. Zajrun ah. Engkau mengingkari perbuatan dia. Dia apa? Pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dia apa? Muslimah, tidak bisa dikafirkan. Tapi Anda tokoh jangan menyelat. Begitu. Dia muslim, tapi enggak pernah salat, enggak pernah ke masjid. Allah alam, kita tidak menghukumi kafir. Yang mau sholat, silakan sholat. Saya tidak menyelat. Ada huwa disikapkan seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.